menjelaskan tentang hadis dan dawuh Rasulullah yang berhubungan kalian sholat yang difardukan. Wal Baihaqi an Anas, Imam Baihaqi ngriwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Sahabat Anas dawuh. Dawuhne sahabat Anas niki berdasarkan mirenge sahabat Anas dumateng Rasulullah. Dawuhe ma min hafidhaini. Ora ana saking malaikat sing jaga luru rupane Raqib dan Atid sing selalu nyarengi kula kali panjenengan teng pundi mawon kangge nyateti amal kula panjenengan. Wong loro sing jaga niki malaikat kali sing jaga ini yarfaani ora tahu ngelaporno karune ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Lapor apa? Bisolati rojulin, tentang masalah sembayangi si jini wong. Ma'a sholatin sartani sholat sing liya. Keputusane lekne kapan malaikat loro Raqib ambe Atid niki matur tenggene Gusti Allah, khususe matur tentang salat kula kali panjenengan. Salat kula kali panjenengan iki dilaporaken Kaji Jalil niki wau kali bojone Wataryo barang sholat maghrib jamaah. Wau asar mboten jamaah. Lha ngoten ngomong ya. Wis krana maghrib iki jamaah, sembayang asare mang tak reken jamaah pisan. Lho, lomane Gusti Allah ngoten. Malaikat niku nggih ngoten. Lek wis nyandak umpama isak niki wau Gusti ugi boten adzan, keranten onten undangan. Maghrib mang jamaah, ya wis melok pisan lah. Saking semangate malaikat sing nglaporno, ngoten lho. Ya apa? Lek kapan Gusti Allah dilapori ngono iku mang? Illa qalallahu ta'ala. Gusti Allah mangsuli jawab laporane malaikat loro iku mang. Dawuhne Gusti Allah, ushidukuma anni qad ghafartu li 'abdi ma bainahuma. Ya wis krana kon nglaporno iku mang saksenono ya saksenono. Bekne aku iki mang seneng delok salate wong iku mang sebab aku seneng tak sepuro nang gene wong sing sembayang iku mang. Apa sing tak sepuro ma dosa-dosa. Kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan bainahuma yang terjadi sing dilakoni antarane salat asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh terus gandengan ngoten. Iya. Lale wis kula kale panjenengan niki waus disepuro dosane bersih mari ngono. Apa sing dicawisno yang sudah disiapkan kebutuhan hidup kula kali panjenengan krana gak duwe salah pikiran seneng ati seneng enak ya yeah. Lah kula kali sampean umpama ana siji ne wong jeragane iki lho wis karo lek awak iki salah tapi awak iki ngrakoni salah niki lho wedi sian iki digayae guyang-guyu ngono. Engko lek wis kepethuk wedi. Lah, krana dhek iku menyimpan kesalahan, selama kesalahan niku wau disimpan, piyambake mboten saged tenang. Kecuali lek wis disepuro ambek sing disalahi niku wau. Iya. Mergane perlune kula kali sampean ngadang-adangaken istighfar. Kanjeng Nabi niku mawon mboten leren-leren setiap ana sahabat iki lek mule pesen. Sing akeh istighfar lho. Sing akeh istighfar. Aku iki sedina sewengi ku gak kurang teko satus. Satus itu bukan seratus kali, tapi hitungan akeh. Ngoten lho. Gak kurang teko sewu. Krono wong Jawa muni gak kurang teko sewu. Krono biasane wong Jawa niku njauhe njauh sewu, nuwun sewu, ngoten ya. Lah kula kali sampeyan sembahyang ngoten tok niku wau pun disepuro ambek Gusti Allah. Wa fi kitabiz zawajiri lan iku dijelasno wonten kitab az-zawajir. Az-zawajir niku artinya hadis-hadis utawa dawuh-dawuh yang menjelaskan tentang kula kali panjenengan supaya bisa ngempet utawa bisa nyegah. Kitab Zawajir itu dikarang oleh li syaikhina Khatamil Muhaqqiqin. Kiai kita, guru kita jenenge pungkasane wong kang ahli tahqiq. Sinten Ahmad Ibni Hajar Al-Haitami radhiyallahu taala anhu. Imam Ibni Hajar Al-Haitami sing apal puluhan ribu hadis yang mentafsiri Al-Quran beberapa tafsir, sing apal Quran ibadahe mantep, piyambe ini ku nulis kola dawu sopo ba'duhum sebagaiane ulama sing bien-bien. Ya. Lho wong sing ahli tafsir, sing ahli hadis apal sampai kados ngeten niku mau piyambake sik ngrungokno, sik merhatekno dawuh-dawune ulama sing biyen-biyen. Iya, gak wani ngilokno. Lek jarene pidatone ceramahe Kiai Marzuki Mustamar ngeten. Lek ne jaman biyen, lek ne wong sing ngilok-ngilokno kiai, kiai NU iku gak ono liya. Yaiku PKI. Ya. Lho lek sakniki partai PKI itu sudah hilang. Kok ono wong sing kelakuane cuma ngilok-ngilokno kiai NU? Ya sampean kari balekno ae. Sopo iku? Senes kula lho sing ngomong. Kula niki cuma nirana dawuhe Kiai Marzuki Mustamar. Wis ngono ae, aja murang-muring. Aja murang-muring. Lek jaman biyen kiai-kiai NU iku berjuang untuk mendirikan negara RI niki sampai Kiai Hasyim Asy'ari wajib ain hukume wong melok perang. Ngoten niku ya. Lomo nek ku dilok-ilokno. Ngopo kiai opo iku ngono ah ngeten. Sing ngilokno iku akeh-akeh wong PKI. PKI ditumpes kok ana wong sing ngilokno kiai, ya sampean kari ngarani to ae. Dawuhi Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami ngeten. Warada fi hadisin. Warada tumeka fi hadisin dalam satu hadis, ada keterangan dalam satu hadis. Saking apale hadis ya kene iki. Niki gak bahas apakah hadis itu sahih atau napa, dhek gak wani. Krono tahu kapasitas ulama-ulama macem-maceme ulama ini ngerti. Iki digeceli ambek Syekh Ibnu Hajar nih. Padahal dhek niku wis kiai. Dawuhe ngene, man jaa ala sholati Man utawi sapaning wong iku hafadho. Ngrekso gatekno ala shalawati nang jene masalah sembayang. Gateknoe niteni waktu. Gateknoe nyiapno pakeane. Gateknoe masalah wudhu'i dan lain sebagainya. Pokoke ngati-ngati. Ya apa lek wong iku mang merhatekno gatekno sembayange akramahullahu bi khamsi khisalin. Maka Allah memuliakan orang sing ngrekso gatekno sembayang niku wau dimulyakno bi khamsi khisalin kelawan limo pira-pira perkara. Nomor setunggal yurfa'u anhu doikil yurfa'u diilangno sing ilangaken Gusti Allah anhu saking wong sing gatekno merhatekno sembayang niku wau apa sing dihilangkan doikul aisi rupee mikirno urip. Ya. Yeah. Apakah terus apa wong sing sembayang iku pasti soge? Belum tentu. Ya. Yeah. Apa wong sing soge iku pasti seneng? Akeh-akehe gak iso turu, lek kate turu ngombe pil penenang. Ya. Yeah. Tapi lek ne wong niku wau ngrekso sembayang, mari sembayang. Nyambut gawe apa wae hasile sak pira tuntutane ya apa atine niku rumangsa tenang. Iya, rumangsa tenang. Wis sampean gak ado-ado ae sampean biyen tau duwe guru ya. Kyai Ibadillah Mas Duki. Piyambake nyambut gawe apa? Anake pira? Berapa biaya hidupnya? Sampean tahu tak kerumu Yai Ibad itu sambat tahu sampean? Gak tahu. Iya. Yeah. Jadi kehidupan ini kaya ono sing ngatur dhewe Gusti Allah kabeh. Sampean lek gak percaya latihono. Latihono ta? Engko bojo gak nyocot, iya. Yeah. Mari ngono anak gak rewel, iya. Yeah. Mari ngono kanca niku moro welas. Ojo kepingin diwelasi to, aku gak kepingin diwelasi. Cuma wong-wong iku moro menawa simpati. Masya Allah, seneng aku ndelok wong iku. Bareng mari tak ngekek iki, nyambut gawe iku tambah seneng. Lah ana sing nyambut gawe no dek nggih mboten arep-arep. Nyambut gawe nggih sak ana gak sampai ngeterno sembayang. Niki sudah menjadi bukti tinggal kula kali sampean memperjuangkan ya apa kula kali sampean iso gatekno sembayang. Wong Gusti Allah lek ngundang sembayang kon ngene, kon lek ngundang sembayang ngene yo, hayya 'alas shalah, ayo rek sembayang, ayo sembayang. Hayya 'alal falah, kon jekne seneng uripmu, jekne sukses, jekne sing ngene. Kula kali sampean dijak ngono, sik talak lho. Kula kali sampean semayan jaluk nang Gusti Allah kate gak disemayani. Yo berbalik. Sing nomor loro. Wa yurfa'u anhu azabul qabri. Siksaan kubur akan diperingan, dihilangkan. Wonten setunggal kejadian. Kejadian ini ditulis, diabadikan. Kejadian ini diimpikan, diimpekno ambek sijine wong. Ana sijine wong piyambake niku jenenge bab salat nggih ya. Piyambake niku isone ngaji cuma Yasin tok. Ya. Yeah. Dadi piyambake ku ben mari maghrib, pokoke sedina niku maca Yasin. Ikhlasis. Kepingin awak iki mang selamat, kepingin nyambut gawe ngene, kepingin ngene, bodone cuma maca ya Yasin. Diterima mbek Gusti Allah. bareng piyambek niku wau mlebu nang ngene kuburan dimpekno. Ya apa rek? Kono nang kuburan, Masya Allah, kon ati-ati ya lek urip ana donya kok. Critane kitab iki ngoten. Lek kitab iki mboten ngarang-ngarang kejadian, sing ngarang ini kiai-kiai sepuh biyen. Iya. Wis ati-ati ya lek urip iku. Areng aku mlebu kuburan, jenenge malaikat iku nyentak-nyentak. Biasa, sembahyang gak pecus, wene-wene, betitinya. Wis kepegelen aku kate digepuk, begitu gepuk, perak, durung tutuk awahku. Dadak no ono sing alang-aling, desik. Ojo gepuk nang ngene wong iki. Apa urusanmu ambek wong iki? Ngamuk-ngamuk ya malaikat, ojo murang-muring dhisik. Sapa kon? Aku iki bacaan yasine wong iki mang. Meskipun wong iki mang kon pandang elek, tapi krana wong iki mang gati nang ngene aku. Nalikane dhek iku mang sulis ribut maca yasin ambek aku. Sakniki ojo ngutik wong iki sadurunge ngutik aku. Lho lek kon iki makhluke Gusti Allah jenenge Quran, ya tak bali ae aku. Ya. Dadi amal-amal saleh itu pasti akan terjadi. Ya. Wong sing ahli sembahyang nggih ngoten. Ya. Wayuti wayuti hillahu kitabahu biyaminihi. Besok lek usume wong-wong niku wau diceluki ambek Gusti Allah situk-situk maju nang ngene Gusti Allah, tiang niku wau disaksekno wong kabeh. Mari ngono wong iku mang Mahmud, lho. Nggih Gusti, mbedhitik pisan. Bener kok jenenge Mahmud. Nggih. Ki lho. Pokomu. Lole wis ngekno ambek tangan kanane Gusti Allah. Padang pisan. Padang pisan. Jelas mlebu swarga. Niki lho, memperjuangkan niki ngene ku kudu ambek sembahyang. Lek wis kitab di catetan niku wau dikekno kali Gusti Allah kanan tangan diterima tangan kanane, mari ngono wis Iqra kitabak. Delon paranmu nang ndi? Kon urip biyen njorok jurusan nang ndi kon? Apa nang mall apa nang ngene masjid sakaremu? Delon dhewe. Mantun ngoten wayamurru ala siratikal barqi. Ana ndukure sirat wet nuju nang ngene swarga niku wau mencolot ngeten tok srit ngeten tok. Padahal Kanjeng Nabi niku oleh nyeritakno wet siratal mustaqim niku nangis Kanjeng Nabi. Wet siratal mustaqim iku ketoke dipandang ngeten kaya gedhe amba. Tapi licin. Landep mentul bagi sapa ana wong kuru wis gak duwe daging awake kari belung ambek entut tok ya mbek kulit munggah ngeten wayahe lek diliwati ambek wong kuru wet niku wae mboten mentul krana kurune iku manggeduk krana kuru apa dosane akeh. Bareng dikmoti ngeten jenenge nisor niku wonten kaya jenenge bentel. Semerap bentel ngene daging niku wah. Dawa-dawa ngeten. Iya, kaya jangkar. Niku lek dinciki langsung munbat ngeten. Wet nyaut nang ngene wonge. Lek wis nyaut nang ngene wonge sing kanan dicawuk ambek bentel niki wau nyantap nang ngene kulite sing tengen di ngoten dadi langsung pecah ngeten sret foto maneh munggah maneh terus lek kepingin selamat mumpung durung sakniki sampean usahano ana donya enak ana kuburan aman besok ana siratal mustaqim yo aman bondone gatekno sembah ya. Untung kula kali sampean didadekno jamaah masjid iki wis untung karinoto ikhlase tok. Ya. Yeah. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Lho momo sirat ngoten niku wau. Kaya mlaku ngeten tok srut. Kaya eskalator ngoten. Krana napa? Mengandung magnet-magnet tarikane malaikat niku wau. Terus sing nomor 5, wayat khulul jannata bi ghairi hisab. Oleh dilebokno swarga iku mang tanpa dihisab. Ditakoni macem-macem. Iya. Cuma ngeten jenemu kita. Nggih Gusti. Kon biyen adzan ta? Nggih. Ya wis. Mari pamit isa ta? Nggih Gusti. Kon biyen aliyane ya? Nggih. Nggih to aliki raat. Nggih. Ya wis, ora wis. Nggih. Petuk ana kene kono salamun qaulam mir rabbir rahim. Malaikat mah. Selamat, selamat, sukses kongki, sukses kongki. Ngono. Jari kajati, medisi. Iya, ternyata. Ya Allah, muga-muga. Salat kula kali sampean diterima ambek Gusti Allah. Ditulungi ambek Gusti Allah, ya Allah. Waman utawi sapane wong iku tahawana. Ngremeno, nyembranakno. Anis sholati sangking sholat. Oleh ngerana ya bok, kadang-kadang ngomong gini, sembayang nomor loro. Ngawurai, lah beneran nomor sisi sembah sahadat, ojo. Ya, meskipun iku omongan bener, tapi iku gak ada, keliru. Ya, sembayang, ojo. Ya, nono wis. Ya, ojo, sik, nutup no penggawean. Lek kulo kali sampean ngomong ngono, istighfar aja wis. Lek kapan ana wong niku wau dijak sembayang muni yo iya manut doae. Lek muni isih itu termasuk kategori orang-orang yang meremehkan utawa nyembayani sembayang. Ya. Lek sampai keprucut sik tak nutukno iki dhisik. Ya. Istighfar ae nang kene Gusti Allah. Karena apa? Wong sing gampang no ngremen no sembayang akobahullahu bihamsi asarota ukubatan. Akobahu nyikso. Gusti Allah itu tidak pernah marah. Gini-gini kok akobahu. Artinya Gusti Allah ngiling no. Nanggini wong iku mang krono saakan. Oleh Gusti Allah ngilingno wong sing nyembranakno ngentengno sembahyang dielingno bi khamsi asrata ukubatan 15 macam peringatan khamsatun sing 5 fit dunia dialami dhewe ana ngene donya wasala satun 3 dadi 5 mbek 3 8 indal mauti naligane mati lek wis malaikat niku nyekel nyawane iku baru krasa 3 wasala satun 3 maneh 3 ambek 8 12 bakal ditemoni fi kubrihi ing dalem kuburane dilebokno kuburan ditinggal mule ambek sanak famili tangga lan kanca deijen ketemu kesulitan 3 hal wasala satun 3 lagi akan ditemui inda khurujihi minal kubri nalikane ditakekno teko kubur gak subut ya gak subut terus ada bermasalah ya terus fa ammal lawati bid dunya adapun peringatan-peringatan negosi Allah kangge ne tendumateng tiang sing nyembranakno nyepilino semayan nanggene salat fit dunia sing dialami ana urip ana donya fal ula sing pertama kene dirasakno yunzau dilepas dilangno apa al barokatu barokah min umrihi saking umure. Dadi umur sakmene taun niku dhek iku mang cuma mangan turu cerita, tidak ada sejarah kebaikan dari wong e. Dadi koyoke gak ono. gak ono bagus iblas, gak ada jasa, gak ada tinggalan sama sekali. Ya, jari ini Gusti Allah besok malaikat iku ngene. Awalam nu ambirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Cak, sampean umur sak mini tahun iki lho. 20 tahun, 70 tahun. Umur iki lak wis cukup, Pak. Kanggene wong sing dewasa pikirane. Ping pira sampean delok wong sing macem-macem iku? Padahal wong iku umur 57 ae wis kaya ngono. Padahal ya padha-padha ngentekno nikmate Gusti Allah. Sampeyan iki ya apa? Wanu, padahal sampeyan ya wis dituturi. Baik sing nuturi iki liwat pengajian, sing nuturi iki liwat awak dhewe sing sampeyan rasano, awak iki gak kaya biyen. Biyen kuat nyambut gawe sakniki titik-titik remek, titik-titik remek, titik-titik remek. Lho wis umur sakmono sik pancen dablek kae. Lho wong niku wae mboten saged ngeling ngoten niku wae lekne kapan ngremeno sembahyang. Orang itu tahu harganya umur kapan dhek niku wae gelem merhatekno sembahyang. Nomor loro, yumha simas sholihin. Yumha diilangi dibusek. Apa simas sholihin, wajah yang menampakkan orang itu soleh. Lati wong niku lekne sembayangi ikhlas, gak ngilokno wong, krono Gusti Allah, tiang niku ketinggalan. Meskipun wonge wireng, tapi ketoke sayup-sayup ngoten. Ketok mesem, simpati ngoten. Tapi lek sembayangi niku wau kurang beres. Gini gua aku ketok bureng. Wis sampean deloke. Wong sing ahli sedako sing gak tapek sembayang ambek ahli sedako sing sembayang tok. Ketok nggo. Wong sing sembayangi ikhlas ambek sing gak ikhlas kuetok nanti. Iya. Min wajihi sangking wajahe. Wasalisatu utawi kang nomor telu. Kullu amalin ya'maluhu la ya'jurahullahu alaihi. Semua amal kebaikan, baik iku mang sodako, nulungi nanggene wong, amal api opo wae, krono sholatnya tidak beres, maka Allah boten katimbayari bales utawa ngekei ganjaran amal niku wau. Artinya apa? Lengono Gusti Allah korupsi boten. Amal-amal kebaikan itu ditulis ambe Gusti Allah. Umpama dibanding ambe dosane sebab ngremeno sembayang, maka dosane ngremeno nyembranakno sembayang niku luwe akeh sehingga ngilangno amal bagusi. Seakan-akan amal bagusi niki wau gak dibayar bas krono gawe torok nyembranakno sembayang. Warabiatu udawi sing nomor papat. Lek wong iku sembayane gak tapek beres, la yurfa'u lahu du'aun ila sama. La yurfa'u ora diangkat, ora dilaporno, ora diterno, ora dirungokno lahu kanggene wong sing nyembranakno salat apa du'aun dungone ila sama imaring langit. Keranten tiap langit itu ada malaikat-malaikat. Malaikat itu spesialis khusus ana sing dhewe kumang bagian neliti ana kapal ana ambale wong iku katik mamburia juga pamer langsung diparani ana sing ngene ana sing ngene berhubungan sampai langit sing nomor 7 sampai nanggene Gusti Allah mriko ya yeah. Kecuali maca selawat tok niku pun Gusti Allah nrimo niku. Iya. Wal khamisatu utawi sing nomor 5. Kehidupan dunia laisa lahu haddun fi du'a isholihin. Lek ne kapan ana wong donga, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dek iku mang gati katut nambik Gusti Allah gati kei berkat. Kon iki gak termasuk wong soleh. Kon iki gak termasuk wong Islam. Kon iki gak termasuk wong mukmin. Krono nyembrana no sembahyang. Ya. Muga-muga mawon kula kali panjenengan pikantuk pitulungi Allah Subhanahu wa taala, ditulungi kados tiang-tiang ingkang saged ngelampahi salat dan memperhatikan salat, jaga salat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, terutama kula kali sampean memasuki hari-hari yang dikeramatkan kali Allah Subhanahu wa taala. Gini ku tanggal siji bulan besar sampai tanggal 10. Keagungan 10 hari ini diabadikan kali Allah wonten dawuh Gusti Allah, wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar. Waktu fajar itu apa? Semua permintaan orang sing nalikane waktu menjelang fajar iku mang tangi njaluk nang Gusti Allah, pasti dikabuli dan orang itu tidak akan kecewa. Begitu juga 10 hari ini nilainya sama dengan waktu fajar. Ya. Sehingga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ma min ayyamin ga ono dino-dino al amalus soleh lek kapan tiang niku wau gelem duwe kelakuan bagus via pada hari-hari 10 hari itu tadi, ahabba ilallahi, amal soleh iku mang, kelakuan api iku mang luweh nyeneng no, luweh ngelegak no, luweh ngeridak no nang jene Gusti Allah. Illa hadihil ayam, kecuali kapan kula kali sampean ngelakoni amal soleh iku mang pada hari-hari ini jeniku tanggal siji sampai tanggal 10. Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Sik Kanjeng Nabi kula tak takon, Gusti Allah niku pada waktu niku sing onten-onten gini masyarakat sekabat niku kepingin nyeneng no Gusti Allah, oleh ridhoe Gusti Allah, niku satu-satunya jalan cuma perang dan mati syahid. Sehingga Kanjeng Nabi menyampaikan iki, nopo senenge Gusti Allah ganjar bayar ningali tiang lakoni apik tanggal siji sampai tanggal 10 niku ngalano senenge Gusti Allah nalikane nrimo wong mati syahid. Sehingga disaksikan diundangkan malaikat. Nopo mati syahid niku tasik kalah mbik niki. Walal jihadu. Gusti Allah iku nrimo wong mati syahid iku nemen bungae sampai wong iku pakeane aja diilangi, getene jarno aja didusi. Gak kon sembayangi gak butuh. Saking gedene ganjarane wong mati syahid. Lho, wong sing kados ngeten iki Gusti Allah ngeten iki sik luweh bungahan delok wong sing tanggal siji iso ngreksa awake gelem nglakoni kebagusan. Ilaman kecuali wong kharaja binafsihi, wong iku tanggal siji sampai tanggal 10 iku ana sijine wong metu teko omahe. Donyane digowo kabeh diecer-ecerno nang jamaah masjid iki, ana sing oleh 100, ana sing 1 juta ya. Sampai mulai gak gawok duit blas dek iku mang mati. Iya. Kula kali sampean dinteni ambek Gusti Allah. Sampai wonten hadis liya, lek kapan kon gelem basa sedina, Gusti Allah seweneng ngekei bayaran kon iku mang padha ambek basa